بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. Kita sudah pelajari bahwa waktu salat asar ada dua waktu. Yang pertama waktu ikhtiar, waktu pilihan yang rajih berdasarkan hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Waktu ikhtiar berakhir dengan istiraru asy-syams. Dengan istiraru asy-syams sunnahnya matahari. Karena Nabi SAW mengatakan waktu al-asri malam tasfarru asy-syams. Naam. Waktu yang kedua waktu darurat. Apa makna waktu darurat? Waktu darurat artinya waktu darurat diperuntukkan untuk siapa waktu darurat? Ats-tsaub al-aswad. Tsaub al-aswad, baju hitam. Baju hitam hendak waktu darurat hanya diperuntukkan untuk siapa? Bisa sahib tsaub al-azraq. Anta indah. Waktu darurat hanya diperuntukkan untuk thawb al-azra amamak. Untuk yang punya udur. Yang punya udur. Kalau tidak punya udur, menunda sampai menguning, salatnya sah atau tidak? Hah? Sah. Tetapi pelakunya berdosa karena melaksanakannya di luar waktu ikhtiar. Karena pelaksanaan salat di waktu darurat tanpa uzur itu adalah haram, dan itu adalah perbuatan disifati dalam hadis Abu Hurairah adalah salatul munafiq. Yajlisu yarkubu syamsa hatta idza kana baina qarnay syaitan qama wa madza yanquruha arba'an wa la yadhkurullaha fiha illa qalila. Nah, fa naqra arba'an la yadhkurullaha illa qalila. Nah, baik, apa saja contoh udur-udur itu? Coba yang duduk di belakang, deretan belakang, maju ke depan sini ngisi kekosongan. Taqaddamu. Suddul faraq. Suddu al-faraq. Mana? Man akbala ila Allah akbala Allah ilaih. Wa man istahya istahya Allahu minhu. Wa man a'rada a'rada Allahu anhu. Ada tiga orang yang datang ke masjid. Nabi sedang bermajelis. Yang satunya maju ke depan. Disifati man akbara ila Allah akbar Allah ilaih. Barang siapa menuju Allah, Allah menuju kepadanya. Satunya malu-malu duduk di belakang. Nabi mengatakan man istahya istahya Allahu minhu. Barang siapa malu, Allah malu juga darinya. Satunya lagi pergi. Man disifati oleh Nabi man a'rada a'rada Allahu anhu. Barang siapa yang berpaling, Allah berpaling darinya. Nah, baik, berlomba-lomba ke depan, bagian depan majlis, agar bisa menyimak dengan baik. Nah, apa saja udur itu? Nurid min ashab al-yamin, huna, an-yamini ana, bagian kanan ana, masing-masing, ta'awanu antum. Bahu membahu menyebutkan udur. Udur itu contohnya apa? Ayo wahid. Ayo wanita yang suci dari haid nifas setelah menguning. Dia gila setelah menguning atau sembuh dari gilanya? Ketika menguning. Sis, anta minum. Orang kafir masuk Islam setelah menguning. Had. Balik setelah matahari menguning. Ini bagi yang belum sholat kan begitu. Kalau sudah sholat sebelum baliknya maka yang rajih tidak perlu mengulang. Bagi kai had. Ewa tertidur terbangun setelah matahari menguning. Masih. Allah. Sembuh sakit, sembuh dari sakitnya setelah menguning. Contohnya disebutkan Ibn Utsaimin terluka kemudian dia sibuk mengurusi lukanya sampai teratasi dan dia bisa sholat dengan mudah dan tenang tapi sudah menguning. Masa udhur. Tayyib. Alhamdulillah. Dalil bahwa waktu darurat berakhir dengan terbenamnya matahari, man yahfadul hadith, minkum man yahfadul hadith. Ada yang bisa menyebutkan hadithnya? Man adraka, mada, man adraka, Tayyib, jami'an, antum jami'an, ajibu. Biasanya kalau satu orang yang disuruh, malu. Ya sudah, kan khawatir salah. Semuanya menjawab, jadi yang salah tidak ketahuan. Yang benar saja yang kedengaran. Semuanya menjawab, man adroka, rak'atan, tayyib, man adroka rak'atan minal maghrib, ya, mahallus syahid yang kita inginkan. Kalau lengkapnya, ya, man adroka rak'atan minal subhi, faqad adroka subhi, tapi bukan ini syahidnya. Yang setelahnya, man adroka rak'atan minal maghrib, minal asri, faqad adraka al-asr. Qabla wa man adraka rak'ata min al-asri qabla an tajruba man adraka rak'ata min al-subhi qabla an tatlu al-fajr faqad adraka qabla an tatlu al-shams faqad adraka al-subh. Ini bukan ini yang kita inginkan. Yang setelahnya, man adraka rak'ata min al-asri qabla an tajruba asy-syamsu. Qabla an tajruba asy-syamsu. Faqad adraka al-'asr. Baik. Sambung. Baik, kita lanjut. Salat maghrib sekarang, ya. Salat maghrib masuk waktunya dengan terbenamnya matahari secara utuh. Dengan terbenamnya matahari secara utuh. Yani ghurub asy-syams bi kamali yatakamal ghurubuhu. Maksudnya utuh. Hilang semuanya. Kors asy-syams bulatannya itu hilang. Sama sekali tidak ada yang tersisa. Jadi tepian atasnya pun sudah terbenam, itu maksudnya. Kalau masih dalam proses terbenam, masih ada yang tersisa belum? Hatta yatakamal ghurubuhu. Urubuhu. Hatta yatakamal gurubuha. Tayyib. An-Nawawi dalam Al-Majmu' mengatakan Ibnul Mundhir dan sejumlah ulama yang tidak terhitung jumlahnya telah menukil ijma' dalam hal ini. Kata An-Nawawi dalam Al-Majmu' Ibnul Mundhir dan sejumlah ulama yang tidak terhitung jumlahnya telah menukil ijma' dalam hal ini. Telah menukil ijma' dalam hal ini. Sebagai faedah, Ibnul Mundhir termasuk ulama yang banyak menukil ijma', punya kitab Al-Ijma'. Al-Ijma' Ibn al-Mundhir. Punya kitab judulnya Al-Ijma' karya Ibn al-Mundhir. Ijma' ulama fi kada wa kada ijma' ulama fi kada wa kada ulama ijma' dalam masalah ini ijma' ulama ijma' dalam masalah ini semua masalah ijma' dinukil di kitabnya itu. Nah sudah kita dengar dari An-Nawawi mengatakan Ibnu Munzir dan sejumlah ulama yang tidak terhitung jumlahnya telah menukil ijma' dalam hal ini. Ibnu Qudamah termasuk yang menukil ijma' dalam Al-Mughni. Ibnu Qudamah termasuk yang menukil ijma' dalam Al-Mughni. Nah. Dalilnya, kalau konteks hadis Abdullah bin Amr al-As, matan hadis yang ditampilkan oleh As-Sa'di itu batas akhirnya. Nah, dalilnya pada hadis Jibril. Dalilnya pada hadis Jibril, baik hadis Jabir Ibn Abbas maupun yang lainnya ya, meriwayatkan tentang kedatangan Jibril menemui Nabi dan mengimami Nabi SAW di hari pertama di awal waktu salat lima waktu dan di hari kedua di akhir waktu. Nah di hadis itu pada hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma Jibril datang di hari pertama, thumma ja'ahu al-maghribah. Nah, begitu lafaznya. Thumma ja'ahu al-maghribah. Kemudian ja'ahu datang Jibril menemui Nabi SAW al-maghribah di waktu maghrib. Faqala, kemudian kata Jibril, qum berdiri wahai Muhammad. Fasallihi, laksanakan salat maghrib. Fasalla hina wajabatis syamsu. Begitu lafadznya. Fasalla hina wajabat. Yang bisa istanis. Wajabat as-syamsu. Wajabatis syamsu. Fasalla, maka Nabi SAW salat imam Jibril. Hina ketika wajabat as-samsu. Wajabat maknanya sakotok, gharabat. Ketika matahari telah jatuh di ufuk barat terbenam. Jatuh terbenam. Nah, wajabat itu secara bahasa, kata wajab. Wajib. Dalam bahasa Arab, wajabat. Dalam bahasa Arab maknanya jatuh, sakotok. Nah, jatuh terbenam di ufuk barat. Nah. Jelas? Itu dalilnya. Oleh karena itu, ijma' ulama. Seperti sebagaimana telah dinukil tadi. Barakallahu fikum. Jadi, dengan terbenamnya matahari, waktu darurat salat asar berakhir dan masuk waktu salat maghrib. Dengan terbenamnya matahari secara utuh, yakni berakhir waktu darurat salat asar dan masuk waktu salat maghrib. Biduni fasil wala istirah. Biduni fasil, tanpa ada waktu pemisah antara keduanya, begitu keluar waktu darurat salat asar, masuk awal waktu salat maghrib, yaitu dengan terbenamnya matahari secara utuh. Biduni fasil, tanpa ada pemisah, waktu pemisah antara keduanya, tidak ada waktu pemisah individu kosong, bukan waktu salat, tidak ada. Keluar waktu salat asar, masuk waktu salat maghrib, yaitu dengan terbenam secara utuh. Dan tidak ada pula istirak. Ya, tidak ada istirak, yaitu tidak ada persekutuan waktu antara keduanya. Nah, Seperti yang telah kita pelajari, ingat kembali pada pembahasan apa? Akhir waktu sholat duhur dan awal waktu sholat asar. Begitu keluar waktu sholat duhur, masuk awal waktu sholat asar. La fasil, tidak ada pemisah. Jadi tidak ada waktu pemisah yang kosong di situ, bukan waktu sholat. Itu tidak ada. Tidak ada pula istirahat, ini tidak ada persekutuan waktu antara keduanya. Seperti digambarkan waktu itu, apa makna persekutuan waktu-waktu yang dipersekutukan antara keduanya? Di akhir waktu sholat duhur dan di awal waktu sholat asar itu digambarkan. Kalau ada orang di akhir waktu sholat duhur, di awal waktu sholat asar, satunya sholat duhur 4 rakaat, yang satunya sholat asar 4 rakaat, dua-duanya sah. Yaitu, hina zillu kulli syai'in mis. Misal ketika bayangan sama dengan panjang benda. Nah, itu tidak benar pendapat itu. Tidak ada persekutuan waktu seperti itu. Jadi kalau bayangan benda sudah sama dengan panjang bendanya, keluar waktu sholat duhur, masuk sholat asar. Nah, di sana kita bahas waktu itu masalah istiqlal. Di sini pada pembahasan ini sama pembahasannya. Jadi keluar waktu sholat asar, waktu darurat, masuk awal waktu sholat maghrib. Tidak ada jarak waktu pemisah, waktu kosong memisahkan antara keduanya. Tidak ada juga istirahat, tidak ada persekutuan waktu. Sehingga tidak bisa dikatakan, naam kalau sudah terbenam secara utuh, kemudian ada yang sholat asar, dan ada yang sholat maghrib, dua-duanya kan tidak. Nah, ya, jadi keluar waktu sholat asar yang merupakan waktu darurat, masuk waktu sholat maghrib. Jadi dengan terbenam secara utuh, tidak bisa lagi sholat asar. Nah, tidak bisa lagi sholat asar. Berakhir waktunya. Itu waktu sholat maghrib. Nah, tayyib. Difahami ya? Nah, makanya kan pada hadis Abu Hurairah itu, tilka salatul munafiq yajlisu yarqubu syamsa hatta idza kana baina qornai asyadhan. Nabi kan, Nabi SAW mengabarkan pada yang lain bahwa asyams taghrubu baina qornai asyadhan. Matahari itu terbenam di antara dua tanduk syaitan. Jadi itu sedang proses mau terbenam. Baru cepat-cepat sholat dengan mematuk-matuk seperti patukan burung gagak. Nah, karena seril gurab. Nah, sudah banyak kornis syaitan, jadi proses terbenam. Gitu. Artinya itu masih waktu sholat asar yang darurat. Nah, tapi ini tanpa udur, sholatul munafik. Nah, jadi yang dimaksud berakhirnya asar itu terbenam utuh. Nah, awal waktu sholat maghrib. Nah, ada bil ijma. Kita dengar tadi. Tayyib. Sekarang kita pelajari akhir waktu sholat maghrib. Waktu sholat maghrib berakhir dengan hilangnya syafaq. Waktu sholat maghrib berakhir dengan hilangnya syafaq. Lihat konteks hadis Abdullah bin Amr bin As di matan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa waktu salatil maghribi ma lam yaghib asy-syafaq. Wa waktu salatil maghribi malam yaghibis syafaqu, dan waktu salat maghrib malam yaghibis syafaqu, selama asy-syafaq, selama syafaq belum yaghib, belum menghilang. Selama syafaq belum terbenam, belum menghilang. Jelas dalilnya. Jadi salat maghrib waktunya berakhir dengan hilangnya syafaq. Berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas, malam yaghribi asy-syafaq. Waktu salat asar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, selama belum terbenam, belum menghilang syafaq. Berarti kalau sudah menghilang syafaq, berakhir waktu salat maghrib. Selama belum menghilang syafaq, masih waktu salat maghrib. Jadi maksud dengan syafaq, nah, di sini ana ralat sedikit, waktu itu sempat ana artikan berdasarkan memang yang biasa ditulis di buku-buku yang tersebar itu diartikan mega merah gitu. Tapi ana coba rujuk kembali kamus bahasa Indonesia. Nah, ternyata di sana tidak cocok diartikan mega. Mega di sana dalam kamus bahasa Indonesia diartikan awan, di antara maknanya. Nah, jadi cocoknya syafaq itu diartikan rona merah senja. Nah, lebih bagus dengaran dan lebih pas. Nah, syafaq adalah rona merah senja. Rona merah senja. Nah, mengartikan syafaq dengan rona merah ini menurut pendapat yang rajih. Menurut pendapat yang benar akan diterangkan nanti, ya, mengenai perbedaan tafsir, perbedaan ulama dalam menafsirkan makna syafaq. Nah, dalam menafsirkan makna syafaq, apa makna syafaq? Yang benar, ya, yang benar syafaq adalah rona merah, rona merah senja. Nah, yaitu ketika matahari terbenam, utuh akan tersisa rona merah senja di sana, kelihatan cahaya merah ke atas membubung. Rona merah itu yang disebut dengan rona merah. Nah, ya, selama rona merah itu masih membubung kelihatan, malam yaghribi syafaq masih waktu maghrib. Apabila rona merah senja itu sudah yaghrib, terbenam, jatuh, menghilang, habis waktu salat maghrib, masuk waktu salat isya. Nah, jelas ya. Jadi berarti sholat maghrib punya dua waktu, lahu waktan punya dua waktu. Ana menerangkan makna ini agar lebih difahami dan untuk memahami khilaful ulama fil mas'alah, memahami perbedaan-perbedaan antara ulama, karena nanti akan datang penyebutan pendapat bagian ulama yang marju, yang lemah, yang mengatakan waktu maghrib cuma satu. Nah, berdasarkan pembahasan kita sekarang, berarti waktu maghrib ada dua. Waktu yang pertama, saat matahari terbenam seutuhnya. Saat matahari terbenam seutuhnya, waktu yang pertama. Yang pertama apa tadi? Saat matahari terbenam seutuhnya merupakan awal waktu. Itu awal waktu. Waktu yang kedua, waktu maghrib yang kedua, setelahnya, hingga rona merah senja menghilang, Ini yang kita dengar, bahwa waktu maghrib ada dua, rinciannya sudah kalian dengar. Ini mazhab Hambali. Ini mazhab Hambali. Sebagaimana dalam kitab Al-Insaf. Dalam kitab Al-Insaf, karya Al-Murdawi. Ini pula pendapat lama Asy-Syafi'i. Ini pula pendapat lama Asy-Syafi'i. Pendapat lama Asy-Syafi'i dikenal dengan istilah apa? Qaulul qadim. Qaul qadim Asy-Syafi'i. Jadi Al-Imam Asy-Syafi'i itu punya dua pendapat. Kalau punya dua pendapat, diistilahkan dengan qaulul qadim dan qaul jadid. Ini ma'ruf terkait dengan Imam Syafi'i. Di sana ada istilah qaul qadim dan ada istilah qaul jadid. Qaul qadim ketika beliau masih belum ke Mesir. Nah, ketika belum ke Mesir. Nah, termasuk ketika masih di Irak. Ketika sudah di Mesir, itu qaul jadid, qaul yang terbaru. Kita lanjutkan. Ya, itu tadi pengenalan tentang istilah qaul qadim, qaul jadid. Kalau imam-imam yang lain seperti Imam Ahmad, Imam Malik, beberapa kali kita lewati kan istilahnya, ada riwayat ya dari Al-Imam Ahmad, riwayat pertama, riwayat kedua dari Ahmad, dari Malik. Nah, kalau Syafi'i, nah itu ya qaul qadim qaul jadid. Nah itu, nah ini tadi ini pula pendapat lama Syafi'i, jadi qaul qadim dari Syafi'i. Nah ini, bahwa ini qaul qadim Asy-Syafi'i berdasarkan nukilan Abu Thawr. Berdasarkan nukilan Abu Thawr dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Ini tidak ditemukan di kitab-kitab Asy-Syafi'i. Di kitab-kitab Asy-Syafi'i, Syafi'i punya kitab Ar-Risalah, punya kitab Al-Umm, ya, punya kitab kitab. Nah, tidak ditemukan dalam kitab-kitabnya. Tapi ada Abu Thawr, ya, imam, menukil dari Asy-Syafi'i. Oleh karena itu dipegang oleh sederetan pakar tahqiq, ahli tahqiq, ahli tahqiq al-muhaqqiqun, pakar tahqiq peneliti ilmiah dari kalangan kufah Syafi'iyah. Ya, mereka memegang qaul qadim ini yang dinukil Abu Thawr. Sebagaimana dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi. Ya, termasuk di antara mereka kufah Syafi'iyah yang memegang ini Abu Thawr sendiri. Abu Thawr sendiri yang telah menukilnya dari Syafi'i mengambil pendapat ini. Ya, di antaranya lagi yang disebutkan Nawawi, Ibnul Munzir. Ibnul Munzir. Ibnul Munzir dari yang kita lewati punya kitab Al-Ijma'. Al-Khattabi. Al-Khattabi. Dan Al-Baihaqi. Al-Baihaqi dan Al-Khattabi. Di Abu Thawr, Ibn al-Munzir, Al-Baihaqi, Al-Khattabi, dan yang lainnya. Sederetan ahli tahqiq dari fuqaha Syafi'iyah memilih pendapat ini. An-Nawawi termasuk yang merajihkan ini. An-Nawawi termasuk yang merajihkan ini. Dan An-Nawawi dalam Al-Majmu' membantah penolakan sebagian fuqaha Syafi'iyah terhadap riwayat ini dari Syafi'i. Nawawi membantahnya dan mengatakan bahwa Abu Thawr imam fiqah telah menukil kepada kita dari Syafi'i. Dia tidak mungkin berbohong. Dia imam fiqah. Ketika dia menukil dari Syafi'i, ya, kita terima nukilannya, riwayatnya. Karena dia imam yang terpercaya. Nah, dan yang menerima riwayat Asy-Syafi'i ini yang diriwayatkan dan dinukil oleh Abu Thawr, mereka memasukkannya dalam deretan Qaul Qadim Asy-Syafi'i. Qaul Qadim Asy-Syafi'i. Nah, An-Nawawi termasuk merujukkannya. Ini pula yang dipilih oleh Al-Utsaimin dan Al-Albani. Ini pula yang dipilih oleh Al-Utsaimin dan Al-Albani. Jelas dipahami pendapat ini. Nah, bahwa waktu maghrib ada dua. Pertama awal waktu saat terbenamnya matahari secara utuh seutuhnya. Waktu yang kedua setelahnya selama belum terbenam, belum menghilang rona merah punja siapul darah. Baik. Adapun pendapat Asy-Syafi'i yang terbaru, qaul jadid dari Asy-Syafi'i. Pendapat Asy-Syafi'i yang terbaru, qaul jadid, yang merupakan statement, yang merupakan statement Asy-Syafi'i pada kitab-kitabnya. Nas Asy-Syafi'i. Ya nus fi kutubihi, yakni statementnya beliau secara langsung pada kitab-kitabnya, menyatakan bahwa waktu maghrib hanya satu. Waktu maghrib hanya satu, yaitu awal waktu. Ya, ini penting. Nanti sebelum lanjut, kita nanti akan bahas pada matan Sa'di rahimahullah mengatakan seluruh salat lima waktu afdal dilaksanakan di awal waktu kecuali. Nah, nanti saya sebutkan salat yang di afdal diakhirkan, ditunda dan dengan rinciannya kita belajar nanti. Nah, terkait dengan masalah salat maghrib ini, kalian biasa mendapati di sebagian masjid azan awal waktu, habis azan langsung qomat, langsung sholat. Hatta mungkin antum mau baca doa setelah azan mungkin tidak bisa selesai. Nah, kalau muadzinnya betul-betul jahil dengan sunnah, dia sendiri mungkin tidak berdoa habis azan langsung qomat. Nah, atau mungkin dia berdoa sebentar badal adzan, dan itu langsung qomat, langsung sholat. Nah, buru-buru sekali di awal waktu. Nah, ini memang mazhab Syafi'iyah. Mazhab Syafi'i. Nah, dan itu keliru. Dan itu keliru bertentangan dengan hadis Nabi SAW yang menganjurkan setelah adzan maghrib sholat dua rakaat sebelum qomat. Dan amalan sahabat melakukan itu. Yang jelas, mazhab Syafi'i, ya, yang mengikuti statement Asy-Syafi'i, nas Asy-Syafi'i dan kitab-kitabnya, memang mengatakan waktu maghrib cuma satu, yaitu awal waktu saat terbenamnya matahari. Cuma itu waktunya. Jadi terbenam matahari satunya langsung sholat. Cuma itu waktunya. Nah, tidak memanjang sampai tidak memanjang sampai terbenamnya menghilangnya syafaq ahmar. Nah, pendapat ini berdalil dengan hadis Jibril. Pendapat ini berdalil dengan hadis Jibril. Nah, kita kembali ke hadis Jibril riwayat Jabir dan riwayat yang lain yang ada semakna. Pada hari kedua, fil ghad Pada hari kedua Jibril datang di waktu maghrib. Lafadznya, "Tsumma ja'ahu lil maghrib." "Tsumma ja'ahu lil maghribi al maghriba waqtan wahidan." Begitu lafadznya. "Tsumma ja'ahu lil maghribi al maghriba waqtan wahidan." "Tsumma ja'ahu lil maghribi al maghriba waqtan wahidan lam yazul anhu." Lam yazul anhu. "Tsumma ja'ahu lil maghrib." Kemudian Jibril datang mendatangi Nabi alaihi wasallam lil maghrib, untuk salat maghrib. Ini esok harinya. Al maghriba, di waktu maghrib, melaksanakan salat maghrib waktan wahidan, di satu waktu, waktu yang sama, sama persis waktu yang kemarin, waktan wahidan, satu waktu saja. Jadi di hari kedua Jibril datang kepada Nabi SAW, salat maghribnya persis sama waktunya dengan pelaksanaan salat maghrib kemarin, waktan wahidan, satu waktu. Yaitu apa? Di awal waktu ketika matahari telah terbenam seutuhnya. Lam yazul anhu. Nah, waktu awal waktu itu belum, lam yazul anhu belum beralih. Nah, di waktu yang sama dengan yang kemarin. Satu waktu, di awal waktu saat terbenam matahari secara utuh. Ini yang dipegang oleh Al-Imam As-Syafi'i pada statement beliau pada kitab-kitabnya. Dan ini yang menjadi mazhab Syafi'i. Nah, ini yang menjadi mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ya. Difahami ya? Bagaimana menjawabnya, pendapat ini? Nah, jawabannya, pendalilan ini terbantah dengan hadis Abdullah bin Amr ibn al-As. Pendalilan ini terbantah dengan hadis Abdullah bin Amr ibn al-As. Karena pada hadis Abdullah bin Amr ibn al-As, Nabi SAW bersabda dengan sabdanya yang jelas mengatakan, "Wa waqtul maghribi ma lam yaghibish syafaqu." Waktu salat maghrib selama syafaq, rona merah senja, belum terbenam, belum jatuh menghilang. Nah, berarti bukan cuma di awal waktu seperti yang dilaksanakan oleh Nabi SAW pada hadis Jibril, jika dilaksanakan setelahnya masih waktu maghrib. Yakni metode yang harus ditempuh, metode yang harus ditempuh dalam masalah ini adalah metode al-jam'u bainad dalilain. Al-jam'u bainad dalilain. Metode al-jam' mengkompromikan, memadukan baina antara ad-dalilaini, antara dua dalil yang tampaknya berbeda, bertentangan. Dikompromikan, dipadukan, cari titik temunya, perpaduannya. Nah, selama metode ini bisa ditempuh, itulah yang terbaik. Selama al-jam' baina al-adillah, baina ad-dalilain atau baina al-adillah, sama? Antara dalil-dalil yang tampak berbeda itu bisa ditempuh, dicari titik temunya, dikompromikan, dipadukan, itulah yang terbaik. Karena i'malud dalilaini aula min ihmali ahadihima. I'malud dalilain, mengamalkan dua dalil yang ada, mengamalkan dua-duanya, Aula itu lebih tepat, lebih baik. Min ihmali ahadihima, daripada ihmal mengabaikan ahadihima salah satunya. Karena kalau kita mengambil pendapat ini, Qaul Jarir Asy-Syafi'i yang hanya mengamalkan hadis Jibril, berarti kita membuang hadis. Hadis apa yang kita buang? Hadis Abdullah bin Abbas, kita tidak pakai jadi ini. Mana yang lebih baik? Kita pakai dua-duanya, dipadukan, dikompromikan, ya? Daripada membuang salah satunya, lebih baik memakai dua-duanya. Kedua-duanya dalil dan kedua-duanya sahih. Bagaimana cara memadukannya? Cara memadukannya, waktu maghrib ada dua waktu. Hadis Jibril penjelasnya waktu yang pertama. Yang pertama, itu awal waktu, itu yang afdal. Memang afdal, salat maghrib di awal waktu, seperti yang ditunjukkan oleh hadis Jibril. Itu amalan Nabi SAW yang diajarkan oleh Jibril. Itu awal waktu, waktu pertama, itu yang afdal. Itu menunjukkan afdal, waktu yang utama. Tetapi tidak berakhir dengan itu. Ada waktu kedua. Setelahnya. Selama rona merah senja belum jatuh, terbenam, menghilang. Terpadukan kedua-duanya. Aul. I'mali dalilain aula min ihmali ahadihima. Mengamalkan dua dalil lebih baik daripada membuang salah satunya, mengabaikan salah satunya. Fa'in aba man aba, jika ada yang tidak setuju dengan ini, baik, ditawari dua metode yang lain. Dua metode berikutnya. Metode tarjih atau metode nasah. Nas, terserah milih yang mana. Kalau mau metode tarjih, artinya ada satu dari dua hadis yang ditarjih. Ada yang ditarjih, ada yang dipilih lebih kuat. Dan itu yang dipakai. Yang kalah, dibuang. Maka hadis Abdullah bin Amr, hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, kata An-Nawawi, arjah, lebih kuat. Dari segi sanad, riwayat lebih kuat hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, oleh karena itu dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Hadis Abdullah bin Al-As dalam sahih Muslim, menunjukkan kuatnya hadis dalam sahih Muslim. Sedangkan hadis Jibril di luar sahih Muslim. Jadi kalau mau mentarjih, kita tarjih hadis Abdullah bin Al-As, kita tidak pakai hadis Jibril dalam masalah salat maghrib kalau mau ditarjih. Kalau mau menggunakan metode ini, tetap kalah. Nah, lebih kuat hadis Abdullah bin Al-As, karena dalam sahih Muslim. Riwayat sangat lebih kuat. Baik, metode yang lainnya, metode nasah. Yani ada salah satu yang terhapus hukumnya, maka hadis Jibril, Nabi Jibril mendatangi Nabi indal bait, di sisi al bait. Bait itu apa? Al bait, baitullah Ka'bah. Berarti di mana itu? Ketika di Makkah sebelum hijrah. Sedangkan hadis Abdullah bin Al-As setelah di Madinah. Mana yang mutaakhir? Mana yang belakangan? Hadis Abdullah bin Al-As, berarti hadis Jibril terhapus. Nah, yang berlaku yang belakang. Sabda Nabi yang di Madinah ini. Kalau mau nasah. Jadi metode mana yang mau dipakai, tetap marjuh pendapat ini. Pendapat Asy-Syafi'i yang terbaru. Metode nasah, metode tarjih, metode al-jam' bainal dalilain. Semuanya marjuh pendapat tersebut. Jadi yang benar, mazhab Hambali. Dan Qaul Qadim Asy-Syafi'i nukilan Abu Thawr. Oleh karena itu An-Nawawi dan sederetan fuqaha Syafi'iyah mengunggulkan Qaul Qadim Asy-Syafi'i dan meninggalkan Qaul Jadidnya. Jelas ya? Nah, barakallahu fikum. Karena waktu maktasi di hada. Tafadhal jazakumullah.